saqata 'alal akharin. Apabila yang lain sudah melakukannya, maka tidak ada kewajiban bagi yang lainnya. Ini fardu kifayah. Kemudian sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dari pembahasan memandikan mayit, yaitu ar-rajul yaghsiluhu ar-rajul, bahwa lelaki yang memandikan lelaki. Dan sebagaimana pembahasan yang kita bahas bahwa yang didahulukan adalah apabila si mayit mewasiatkan bahwa yang memandikan ketika dia meninggal adalah si fulan, maka yang didahulukan adalah wasiatnya. Apabila orang yang diwasiatkan adalah orang yang thiqah, terpercaya, orang yang diwasiatkan orang yang arifun bi ahkamit taghsil, dia mengetahui, memahami kaifiyah dalam memandikan mayit, maka didahulukan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala, liannahu hukmun syar'i lahu sifatun makhsusatun. Bahwa memandikan mayit adalah hukum yang syar'i dan di sana ada sifat-sifat yang khusus. Yang di mana seseorang harus mengetahui kaifiyah di dalamnya, yaitu memandikan mayit dengan lemah lembut, tidak kasar, dan juga dia orang yang amanah, yang dimana apabila ada aib pada si mayit, dia tidak menyebarkannya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala, qala Nabi SAW, man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutupi keaiban seorang muslim, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi keaiban orang tersebut pada hari kiamat nanti. Hadis Rawahul Bukhari. Ini dalil menunjukkan bahwa orang yang memandikan mayit itu harus amanah, tidak boleh menyebarkan apabila ada aib terhadap si mayit. Dan diperbolehkan seorang suami untuk memandikan istrinya yang sudah meninggal. Dan juga kebalikannya, seorang istri diperbolehkan untuk memandikan suaminya yang telah meninggal. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Qala hafidhahullah ta'ala, kita teruskan kembali. Pembahasan kita masih dalam berkaitan tentang memandikan mayit. Qala hafidhahullah ta'ala, wal mar'atu tughassiluha al-nisa' wal awla bitaghsil al-mar'ah al-maytah wa wasiyyatuha fa in kanat awsat an tughassilaha imra'atun mu'ayyanatun. Dikatakanlah Fidhullah Ta'ala bahwa wanita dibandingkan oleh wanita. Dan yang lebih utama dalam memandikan adalah apabila si mayit mewasiatkan bahwa yang memandikan adalah si fulana. Maka didahulukan. Sebagaimana pembahasan pada kaum lelaki bahwa ar-rajul yaghsiluhu ar-rajul, seorang lelaki dibandingkan oleh lelaki. Dan yang afdal yaitu orang yang memahami fiqah, orang yang terpercaya, orang yang mengetahui hukum-hukum kaifiyah memandikan mayit. Toy. Wa qaddimat ala ghairiha idza kana fiha salahiyyatun lidzalik. Thumma ba'daha تتولى تغزيلها القربة فالقربة من نسائها. Dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala bakal didahulukan apabila si mayit tadi mewasiatkan bahwa yang memandikan adalah fulanah, maka didahulukan. Kemudian setelah itu, di dalam memandikan mayit, al-qurba

Alhamdulillah, kita telah simak bersama sebuah pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh bersama Ustadz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala. Masih pada pembahasan hukum atau bab-bab yang berkaitan dengan jenazah, dan masih pada pembahasan tentang memandikan mayit. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Dan selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita akan jeda dulu dengan satu murotal berikut ini. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة 91,8 FM Radio Indosiar. Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara indahnya ibadah dengan sunnah. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan barangkali untuk pendengar yang mau bertanya juga silahkan, walaupun mungkin malam ini tidak bisa dibaca, tapi suatu saat insya Allah kita akan baca ya. Bisa Anda kirimkan pesan-pesan singkatnya, pertanyaan-pertanyaannya di 085-1622-2226. Sekali lagi 085-1622-2226. Barakallahu fikum. Dan kita akan langsung membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah dari redaksi kami ya. Ini pertanyaan yang pertama. Bismillah, afan ustaz, apa hukumnya memakai parfum yang beralkohol baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Baik, soal yang pertama yaitu yang berkaitan tentang apa hukum memakai parfum yang ada alkohol di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min 'amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijzun Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ridzun, itu semuanya kotor. Min amali syaitan, dan termasuk dari perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa alkohol itu termasuk dari al-khamr. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhi. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian. Naam. Karena alkohol termasuk dari al-khamr. Naam. Dengan ini al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau berpendapat bahwa apabila jelas di dalam minyak wangi itu terdapat alkohol, maka tidak boleh seseorang untuk memakainya. Naam. Bagaimana seseorang memakainya padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhinya, fajtanibu. Naam. Dan juga fatwa dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitabnya Ijabatis Sa'il, beliau menyebutkan bahwa tidak boleh menggunakan wewangian baik untuk mayit ataupun selain mayit. Nah, karena mayit juga diberikan wangian yang di sana terdapat alkohol. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, la'anallah al-khamr wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa 'asiraha wal mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Abi Dawud. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang meminum khamr, membawanya, menjualnya, dan juga menjadikan jus-jus di sana menjadi khamr. Nah, memerasnya. Nah, wa'asra, memeras khamr. Dan juga di sana wahamilah, dan orang yang membawanya. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala berdalilkan dengan hadis ini, seseorang yang memakai pada pakaiannya minyak parfum yang di sana terdapat alkohol, otomatis dia akan membawa. Nah, kemana-mana dia membawa. Padahal dalam hadis jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat yang disebutkan, dan termasuk di dalamnya itu orang yang membawanya. Dia ditempelkan di bajunya. Nah, dengan ini al-Allamah Syekh Muqbil rahmatullahi taala alai, maka tidak boleh seseorang membelinya, menjualnya, dan juga memakainya. Wallahu ta'ala alam. Dan masih banyak parfum-parfum yang di sana tidak ada alkohol, maka itu lebih baik kau pakai. Nah, Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya memaksa anak umur 5,5 tahun untuk melaksanakan sholat dalam keadaan dia paham tata cara sholat dan juga hafal bacaan sholat, akan tetapi kadang-kadang merasa berat hati kalau diminta untuk mengerjakan sholat. Apakah termasuk berlebihan untuk memaksanya atau memberi uzur kepadanya mengingat usianya yang baru 7 tahun atau belum 7 tahun? Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Amr bin Shu'aib an Abi Anjaddih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru sibyanakum bis shalah li sab'i sinin wa dribuhum 'alayha li 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru sibyanakum, perintahkanlah kepada anak-anak kalian dalam melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat, ketika mereka berumur 10 tahun. Afarriku bainahum fil madhajii, dan pisahkan mereka anak satu dengan yang lain dari ranjangnya. Nah, di dalam hadis ini bahwa Al-Allamah Syekh bin Baz mengatakan bahwa perintah kepada anak-anak sholat di sini tamrinan la wujuban, mimbab latihan, bukan kewajiban yang harus ditimpakan kepadanya. Kenapa? Karena ghair mukallaf, bahwa anak kecil yang masih berumur 7 tahun ghair mukallaf, yakni dia belum balig. Naam, yakni benar belum ada kewajiban baginya. Naam. Apalagi di sana anak kecil yang umurnya kurang dari itu. Yang sebagaimana di dalam soal sebutkan umur yang 5,5 tahun itu masih sangat kecil sekali. Naam. Sehingga ketika berumur 7 tahun maka baru dilatih perlahan-lahan, perintahkan agar senantiasa bisa melaksanakan sholat. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allimu abna'akum as-shalah." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Para ulama menyebutkan bahwa dua hadis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian. Yang kedua alimu abna'akum, ajarilah anak-anak kalian. Ini dalil menunjukkan bahwa orang tua jangan hanya menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat, akan tetapi tidak mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga bukan hanya diperintahkan, yakni di sini untuk latihan. Naam. Akan tetapi ajarkan pula ketika umur 7 tahun dengan perlahan-lahan. Naam, ketika sudah berumur 10 tahun mulai dia meninggalkan kadang, maka dipukul. Wadribuhum. Naam, bahkan dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahi taala alaihi bahwa memukul di sini juga sama dikarenakan untuk mimbab dia agar latihan, jangan sampai dia meninggalkan salat. Dan memukul di sini memukul yang tidak keras, naam, ya memukul yang dimana untuk ajarkan jangan meninggalkan salat. Karena apabila dia sudah terbiasa dilatih, naam, karena kewajiban salat ketika dia sudah balig sehari dia melaksanakan 5 kali. Sehingga ketika dia dalam usia balig, maka dia tidak kaget. Dia sudah terbiasa. Ketika berumur 10 tahun, dia terbiasa melaksanakan sholat. Sehingga ketika sudah balig, dia sudah terbiasa dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Fan Ustaz, mau bertanya. Seorang istri memiliki penghasilan sendiri di luar pemberian suami. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah istri tersebut bersedekah atas atau tanpa pengetahuan suami? Nah, seorang istri yang dia sudah mempunyai penghasilan sendiri, nah, dan apakah diperbolehkan dia untuk bersedekah dengan uang yang dia miliki? Al-Alamah Al-Alamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih pernah ditanya tentang perkara ini. Beliau menjawab bahwa diperbolehkan seorang istri yang dimana dia mempunyai penghasilan sendiri untuk mensedekahkan walaupun suaminya tidak mengetahuinya. Syekh Saleh, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala alaih, beliau berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di khutbah Id, beliau khutbah kepada para lelaki, kemudian beliau berkhutbah kepada para wanita dengan mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Sesungguhnya kalian paling banyak yaitu menjadi bahan bakarnya api neraka jahannam. Kemudian ketika Nabi SAW menasehatkan mereka untuk bersedekah, maka para wanita bersedekah, dibentangkannya pakaian Bilal, kemudian para wanita bersedekah tanpa sepengetahuan dari suami-suami mereka. Sehingga ini merupakan dalil menunjukkan bahwa seorang istri yang mempunyai penghasilan sendiri diperbolehkan bagi dia untuk bersedekah dengan uangnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Dan namanya ini adalah pertanyaan terakhir ya untuk pendengar semuanya. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan Anda belum bisa terbaca, belum bisa terjawab. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan simpan dan akan kita tanyakan pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Maksudnya ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertanyaan yang sudah dijawab, insya Allah kita akan kumpulkan juga dalam satu channel di Telegram. Bagi Anda yang mungkin nanti pas qadarullah tidak bisa menyimak siaran kami, insya Allah bisa Anda cari di channel Telegram kami ya, tentang tanya jawab permasalahan fikih, insya Allah ya. Barakallahu fikum, mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.